Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan masih dalam tafsiran dari Al-Quran Surat Al-Anfal. Kali ini kita awali dari ayat yang ke-36, pertemuan terakhir sampai dengan ayat yang ke-35. Seperti biasa akan kita bacakan terlebih dahulu ayatnya, baru kemudian kita baca tafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka akan menginfakkan harta-hartanya kepada sesama mereka untuk tujuan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka mereka benar-benar akan menginfakkannya, tapi kemudian mereka akan mendapatkan kerugian. Lalu mereka akan dikalahkan oleh orang-orang yang beriman. Dan orang-orang kafir, mereka akan dikumpulkan ke dalam jahannam. Tafsiran dari ayat ini, qala innal ladina jahadu wahdaniyatallah وعصوا رسوله ينفقون أموالهم فيعطونها أمثالهم من المشركين وأهل الضلال. الله سبحانه وتعالى beritahukan kepada kita bahwa orang-orang yang menentang keesaan Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya, alias orang-orang kafir, mereka akan menginfakkan harta-hartanya. Mereka berikan harta-hartanya tersebut kepada sesama mereka, minal musyrikin, dari golongan musyrikin dan orang-orang yang sesat. Ini pertanda bahwa sebagian dari orang kafir itu menjadi pembela bagi sebagiannya yang lain. Ada kerjasama yang nyata antar mereka. Jika antar orang-orang kafir saja mereka melakukan kerjasama bahu-membahu gotong royong untuk memerangi Islam, maka kita kaum muslimin harus betul-betul memiliki semangat untuk bekerja sama, bahu-membahu, gotong royong untuk menegakkan Islam. Apalagi agama kita memang mengajarkan yang demikian. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Orang-orang kafir satu sama lainnya saling mendukung, saling menguatkan, saling berinfak, membantu. Allah tegaskan ini dalam firman-Nya, sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka menginfakkan harta bendanya kepada siapa? Kepada sesamanya dari golongan kafirin. Dengan itu mereka menjadi kuat. Sungguh sangat ironis kalau kaum muslimin antar mereka tidak lagi ada kepedulian. Satu sama lain tidak punya perhatian. Kaum muslimin hidup masing-masing. Gak ada saling bantu, tidak ada saling melengkapi, tidak ada saling menguatkan. Ini sekali lagi hal yang patut menjadi renungan kita. Nabi mengatakan al-mu'min lil-mu'min itu kalbunyan. Seorang mu'min bagi mu'min lainnya ibarat sebuah bangunan. Yusuddu ba'duhu ba'dho, yang saling melengkapi satu sama lainnya. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Jangan sampai kita kaum muslimin justru cenderung mementingkan urusan pribadi. Lebih cenderung seperti itu. Sementara orang-orang kafir satu sama lain saling memberikan bantuan, mendukung, menguatkan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, ayat yang ke-36, orang-orang yang menentang keesaan Allah dan bermaksiat kepada Rasul-Nya, yaitu orang-orang kafir, mereka menginfakkan harta bendanya lalu mereka berikan kepada yang semisalnya dari golongan musyrikin dan golongan yang sesat. Tujuannya apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Wa yamna'u al-mu'minina 'anil imani billahi wa rasulihi, dan mencegah orang-orang yang beriman dari beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Fasayunfiquna amwalahum fi dzalika, kata Allah di ayat ini, mereka orang-orang kafir akan menginfakkan hartanya untuk tujuan itu, untuk tujuan keburukan. Thumma takunu 'aqibatu nafaqatihim tilka nadamatan wa hasratan 'alaihim. Tapi kemudian Allah jelaskan, takunu 'aqibatu nafaqatihim, hasil dari infak-infaknya itu justru akan menjadi sebuah penyesalan dan kerugian bagi mereka. Beda jauh kan dengan infak yang dikeluarkan oleh kaum muslimin bagi kepentingan Islam. Hasilnya akan nampak, terlihat manfaatnya, fid dunya wal akhirah, akan menjadi sebuah kebahagiaan dan sebab keselamatan, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kalau orang-orang kafir, infak-infaknya itu akan menjadi apa? Nadamatan, sebuah penyesalan, wahasrotan, dan kerugian. Li'anna amwalahum tadhabu, karena harta-harta yang telah mereka infakkan itu akan lenyap. tidak berarti sama sekali. Wala yadfaruna bima ya'muluna min itfa'i nurillah wassaddi an sabilihi. Dan mereka tidak akan mendapatkan keberhasilan bima ya'malun, atas apa yang mereka cita-citakan, min itfa'i nurillah, dari memadamkan cahaya Allah dan menghalang-halangi manusia dari jalannya. Tujuan mereka berinfak itu kan jelas tujuan yang jahat sekali, memadamkan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, mencegah orang-orang untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala gagalkan tujuan mereka. Kata Allah di ayat ini, mereka tidak akan mendapatkan keberhasilan atas apa yang mereka cita-citakan, yang mereka angan-angankan, berupa memadamkan cahaya Allah dan menghalang-halangi manusia dari jalannya. Tsumma yahzumuhumul mu'minuna akhiral amri. Kemudian Allah tegaskan bahwa pada akhirnya orang-orang yang beriman justru akan mengalahkan mereka. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun fayu'adzabuna fiha. Di akhir ayat Allah jelaskan bahwa orang-orang kafir itu mereka akan dikumpulkan, digiring ke neraka jahannam, lalu mereka akan disiksa di dalamnya. Berikutnya ayat yang ke-37. Liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Agar Allah dapat memisahkan, membedakan antara yang jelek dari yang baik. Lalu Allah akan menjadikan yang jelek sebagiannya di atas sebagian yang lainnya sehingga menumpuk. Fayaj'alahu fi jahannam. Kemudian Allah akan memasukkannya ke dalam jahannam. Ulaika humul khasirun, mereka adalah golongan yang rugi. Tafsiran dari ayat ini, yahsyurullahu wa yukhzi haulai alladhina kafaru bi rabbihim fa anfaqu amwalahum liman innas 'anil imani billah wasaddi 'an sabilihi liyamizallahu ta'ala al-khabitha min at-tayyib. Allah akan mengumpulkan dan menghinakan orang-orang kafir yang mereka menginfakkan harta-hartanya untuk menghalang-halangi manusia dari beriman kepada Allah dan menghalang-halangi manusia dari jalannya, agar dengan itu Allah Ta'ala dapat membedakan antara yang jelek dari yang baik. Kejelekan pasti akan melahirkan kejelekan, sebagaimana kebaikan akan melahirkan kebaikan. Sesuatu yang diawali dengan niat yang jelek pasti akan mendapatkan hasil yang jelek. Demikian sebaliknya, sesuatu yang diawali dengan niat yang baik pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Orang-orang kafir ketika mereka menginfakkan harta bendanya, tujuannya kan jelek. menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari beriman kepada Allah dan Rasul. Allah jadikan infaknya itu sebagai apa? Penyesalan dan kerugian. Allah kumpulkan mereka di jahanam, kemudian Allah hinakan, Allah siksa. Beda halnya dengan infaknya orang-orang yang beriman. Kenapa seperti itu? Tujuannya Allah ingin memisahkan mana yang jelek dan mana yang baik. Qala wa yaj'alullahu al-mala al-haram alladhi unfiqa lisaddi 'an dinillah ba'dahu fawqa ba'din mutarakiman mutarakiban. Kemudian Allah akan jadikan harta yang haram yang diinfakkan untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, sebagiannya di atas sebagian yang lainnya, bertumpuk dan bersusun. Fayaj'aluhu fi nari jahannam, Allah jadikan semuanya itu di dalam neraka jahannam. Haula'il kuffar humul khasirun fid dunya wal akhirah. Maka mereka orang-orang kafir adalah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Harta milik orang-orang kafir adalah harta yang haram, walaupun mereka dapatkannya dengan cara yang halal. Ketika mereka infakkan harta tersebut untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, maka statusnya menjadi harta yang haram. Kalau jadikan harta-harta mereka itu bertumpuk, dikumpul hingga tersusun, kemudian Allah tempatkan di mana? Neraka jahannam. Jadi rugilah orang-orang kafir itu di dunia maupun di akhirat. Jadi ayat yang ke-37 sama ayat yang sebelumnya yang ke-36 itu ada kaitannya, menjelaskan tentang bagaimana orang-orang kafir memiliki kesungguhan untuk menginfakkan apa? Harta bendanya kepada sesamanya dari golongan musyrikin untuk tujuan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kemudian Allah jadikan semua harta yang diinfakkannya itu berkumpul di mana? Di neraka. Dan mereka akan dihinakan dan disiksa di dalamnya. Ayat yang ke-38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin." Katakan olehmu wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, jika mereka mau berhenti dari memusuhimu, dari memerangi kaum mukminin, niscaya akan diberikan ampunan kepada mereka atas apa saja yang telah mereka lakukan sebelumnya. Namun jika mereka kembali mengulang memusuhimu, memerangi kaum mukminin, maka akan berlaku pada mereka sunnatul awwalin, apa-apa yang telah menimpa orang-orang terdahulu. Ini sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala khusus kepada orang-orang kafir. Kalau mereka mau bertobat, berhenti dari memusuhi nabi, memerangi kaum mukminin, maka akan diberikan ampunan kepada mereka. Keburukan, kejelekan, apapun yang telah mereka lakukan sebelumnya, itu secara otomatis akan dihapus. Itulah Islam. Tapi kalau seandainya mereka terus mengulang permusuhannya, peperangannya kepada kaum mukminin, maka apa yang sudah menimpa orang-orang kafir sebelum mereka akan terjadi pada mereka. Tafsirannya, Qul ayyuhar rasul lilladina jahadu wihdaniyatallah min musyriki qawmik in yanzajiru anil kufri wa adawatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa yarji'u ilal imani billahi wahdah wa adami qitalir rasuli wal mu'minin yaghfirullahu lahum ma sabaqa minad dhunub. Kata Allah di ayat ini, ayat yang ke-38, katakan olehmu wahai Rasul kepada orang-orang yang menentang keesaan Allah dari golongan musyrik kaummu, kalau mereka mau berhenti dari kekufuran dan dari memusuhi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa yarji'u ila al-imani billahi wahdah, dan mereka kembali beriman kepada Allah saja dan tidak memerangi Rasul dan kaum mukminin, maka Allah akan berikan ampunan kepada mereka. Ma sabaqa minadz dzunub, atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Fal islamu yajubu ma qabla. Islam itu menghapus apa-apa yang dilakukan oleh seseorang sebelum dia masuk Islam. Bagaimanapun dosa orang-orang kafir ketika mereka masih kafir kemudian masuk Islam, maka secara otomatis dosa-dosanya itu akan terhapus karena keutamaan dinul Islam. Al-Islamu yajubu ma qabla. Islam itu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebelum dia masuk Islam. Ini janji Allah. Wa in ya'ud ha'ula'il musyrikuna likitalika ayyuhar rasul ba'dal wiq'ati allati awqa'atsha bihim yawma badrin faqad sabaqat tariqatul awwalin. Tapi kalau seandainya mereka kaum musyrikin mengulang perbuatannya likitalika, yaitu memerangimu wahai rasul, setelah peristiwa yang terjadi menimpa pada mereka di hari perang Badar, faqad sabaqat tariqatul awwalin, maka telah berlalu jalan buruk yang didahului oleh orang-orang terdahulu sebelum mereka. Di perang Badar itu kan orang-orang kafir betul-betul dihinakan, kocar-kacir. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gemilang. Bahkan ghanimah yang mereka dapatkan di perang Badar itu sangat banyak sekali, melebihi ghanimah-ghanimah yang ada di peperangan yang lainnya. Terhina orang-orang kafir di perang Badar itu. Dan perang Badar ini menjadi peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang kafir agar jangan sampai mereka coba-coba mengulang lagi memusuhi Nabi dan memerangi kaum mu'minin. Kalau mereka mau berhenti, maka Allah akan berikan ampunan atas dosa-dosa yang telah mereka kerjakan di masa lalu. Tapi kalau seandainya mereka mengulanginya kembali, maka apa yang menimpa orang-orang kafir terdahulu akan mereka rasakan. Ya. Allah kasih peringatan kepada mereka agar mereka kapok. Qala wa hiya annahum idza kadzabu wastamarru ala inadihim ajalnahum bil adzabi wal uqubati. Di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila mereka terus menerus dalam kedustaan dan pembangkangannya, maka kami akan segerakan kepada mereka siksa dan hukuman. Berikutnya ayat yang ke-39. Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah fa in intahaw fa inna Allah bima ya'maluna basir. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka sehingga tidak lagi terjadi fitnah, dan agama semuanya milik Allah. Jika mereka berhenti dari memerangi, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ayat ini sebagai perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada kaum mukminin agar memerangi kaum musyrikin, supaya tidak lagi terjadi gangguan-gangguan dalam kehidupan mereka, dalam ibadah yang mereka kerjakan. Tafsirannya, wa qatilu ayyuhal mu'minun al musyrikina hatta la yakuna syirkun wa saddun an sabilillah. Wa la ya'buda illallah wahdah la syarikalah. Wa la yu'bada illallah wahdah la syarikalah. Fayurtafa'ul bala'u an ibadillahi fil ard wa hatta yakuna ad-dinu wat-ta'atu wal-ibadatu kulluha lillahi khalisatan duna ghairihi. Allah berkata kepada orang-orang yang beriman, perangilah wahai orang-orang yang beriman kaum musyrikin sehingga tidak lagi ada kesyirikan dan upaya menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan supaya tidak ada yang disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Ya, jadi salah satu tujuan utama dari peperangan, dari jihad itu diantaranya adalah supaya tidak lagi ada kesyirikan, supaya tidak lagi ada gangguan, supaya manusia tidak dihalang-halangi dari jalan Allah, dan supaya tidak ada yang disembah kecuali Allah saja. Fayurtafa'ul bala'u an ibadillah fil ard, dan sehingga diangkatlah bala dari hamba-hamba Allah di muka bumi. Wa hatta yakuna ad-dinu wa ta'atu wal ibadatu kulluha lillah, dan agar agama, ketaatan, ibadah semuanya murni untuk Allah, duna ghairihi, bukan untuk yang lainnya. Maslahat yang ingin dicapai, yang ingin diraih dari sebuah perintah jihad. Maka jihad itu tidak semata-mata membunuh, tidak semata-mata merusak, tidak semata-mata menghancurkan. Bukan itu tujuan dari perang, bukan itu tujuan dari jihad. Tapi tujuannya sangat mulia, supaya bumi ini kembali baik keadaannya. Semua orang beribadah kepada Allah Azza wa Jal, tidak lagi ada gangguan, tidak lagi ada bala musibah yang menimpa. Qala fa in zajaru an fitnatil mu'minina wa anil syirki billah wa saru ila dinil haq ma'akum fa inna allaha la yakhfa alaihi ma ya'maluna min tarkil kufri wa dukuli fil islam. Kemudian di ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mereka berhenti, maksudnya kaum musyrikin, menahan diri dari menimpakan fitnah kepada kaum mukminin, berhenti dari kesyirikan kepada Allah, wasaru ila dinil haq ma'akum, lalu mereka menuju agama yang hak bersama dengan kalian, maka sesungguhnya tidak samar bagi Allah apa yang mereka kerjakan ketika mereka meninggalkan kekufuran, wadduhul fil Islam, dan masuk ke dalam agama Islam. Jadi Allah Maha tahu. Seandainya mereka menahan diri, tidak lagi memfitnah kaum mukminin, menahan diri dari melakukan kesyirikan, secara diam-diam masuk Islam, tidak perlu khawatir. Allah tahu atas apa yang mereka kerjakan. Karena mungkin dari sebagian orang-orang kafir khawatir kalau secara terang-terangan mereka menyatakan apa? Keislaman. Takut ada gangguan dari sesamanya, akhirnya masuk Islam secara diam-diam. Enggak perlu khawatir, Allah Subhanahu wa taala tidak luput dari apa yang mereka kerjakan. Allah tahu kalau mereka meninggalkan kekufuran. Allah tahu seandainya mereka masuk Islam. Ayat yang ke-40 masih ada kaitannya. Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Jika mereka berpaling, tidak mau mengindahkan himbauan-himbauan yang sebenarnya bermanfaat buat mereka, fa'alamu, maka ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jal maulakum, penolong bagi kalian, wahai kaum mukminin. Nimal maula wa nikman nasir, dia sebaik-baik wali dan sebaik-baik penolong. Tafsirannya, wa in arada haula'il musyrikuna amma da'awtumuhum ilaihi ayyuhal mu'minun minal imani billahi wa rasulihi wa tarki qitalikum wa abau illa al-israru 'ala al-kufri wa qitalikum fa ayqinu anna allaha mu'inukum wa nasirukum 'alayhim ni'mal mu'in wan nasir wa li auliyakum wa li auliyaihi 'ala a'daikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka kaum musyrikin itu berpaling dari apa yang kalian serukan kepada mereka, wahai kaum mukminin, berupa beriman kepada Allah dan Rasulnya serta tidak memerangi kalian, wa abau, mereka enggan illa al-israr 'ala al-kufri wa qitalikum. Mereka hanya ingin tetap terus-menerus berada di atas kekufuran dan memerangi kalian. Maka kata Allah, fa'ayqinu, yakinlah kalian wahai kaum mukminin. Enggak perlu takut. Ya. Annallaha mu'inukum, bahwasanya Allah yang akan membantu kalian, wa nasirukum 'alaihim, dan menjadi penolong kalian atas mereka. Ni'mal mu'in wa nasir lakum, Allah itu sebaik-baik pembantu dan penolong bagi kalian. Wa wali auliyaihi ala a'daikum, dan penolong bagi wali-walinya atas musuh-musuh kalian. Jadi sekalipun Allah perintahkan kepada kaum mukminin untuk memerangi kaum musyrikin, tetap Allah memberikan arahan agar sampaikan himbauan kepada mereka, musyrikin, kafirin. Mau enggak kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya? Mau enggak kalian berhenti dari memerangi kami? Kalau mau, terima, selesai. Ya. Tapi kalau tidak, perangi mereka. Ditekankan lagi oleh Allah di ayat yang ke-40 ini, wa in tawallau, kalau mereka berpaling, artinya kalau mereka menolak, menentang ajakan kalian wahai kaum mukminin, mereka enggak mau beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, mereka enggak mau berhenti dari memerangi kalian, mereka malah menyatakan kami akan terus di atas kekafiran kami, kami akan terus memerangi kalian, maka Allah menegaskan, yakinlah kalian wahai kaum mukminin, enggak perlu takut. Ya. Allah menjadi pembantu dan penolong kalian. Ni'mal mu'in wa nasir lakum. Dialah Allah sebaik-baik yang membantu dan yang memberikan pertolongan kepada kalian. Ini gambaran dari rahmat Islam, betul-betul sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Ya. Di balik setiap perintah itu selalu ada hikmah, selalu ada kebaikan yang tergandung di dalamnya. Tidak semata-mata sekedar perintah untuk melaksanakan ini dan itu, tidak. Tapi selalu ada hikmah, selalu ada kebaikan yang terkandung di dalamnya. Sampai pun perintah untuk apa? Berperang. Perintah untuk berjihad, memerangi kaum musyrikin. Tetap ada hikmah, tetap ada kebaikan di balik perintah itu. Berikutnya ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil in kuntum amantum billahi wama anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa alamu, ketahuilah oleh kalian wahai kaum mukminin, sesungguhnya apa yang kalian dapatkan dari ghanimah, harta rampasan perang, maka untuk Allah 1/5 dan untuk Rasul serta untuk kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Semua itu jika kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami berupa pertolongan pada hari Furqan, yaitu hari di mana bertemunya dua golongan, mukmin dan musyrikin. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan tentang pembagian ghanimah. Ghanimah adalah harta yang didapat oleh kaum mukminin melalui jihad melawan orang-orang kafir. Makanya biasa diistilahkan dengan harta rampasan perang. Sebutkan di ayat ini bahwa ghanimah yang kalian dapatkan, maka ada ketentuannya, ketentuan yang jelas. Seperlima bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Tafsirannya, wa'lamu ayyuhal mu'minun annama dhafirtum bihi min aduwikum bil jihadi fi sabilillah fa'arba'atu akhmasihi lil muqatilina alladhina hadaru al ma'rakata. Kata Allah di ayat ke-41, ketahuilah wahai orang-orang yang beriman bahwa ma dhafirtum bihi, apa yang kalian dapatkan dari harta benda, min aduwikum, dari musuh-musuh kalian, bil jihad fisabilillah, melalui proses jihad di jalan Allah, yang kemudian diistilahkan ini dengan apa? Ghanimah. Fa arba'atu akhmasihi lil muttaqina alladzina hadaru al ma'rakata, maka 4/5-nya itu untuk orang-orang yang berperang, yang mereka hadir di medan perang. Wal khumusul baqi, sedangkan 1/5 sisanya, yujza'u khamsatu aqsamin, dibagi kepada 5 golongan. Al awal lillahi walir rasul, pertama bagi Allah dan bagi Rasul. Fayuj'alu fi masalihil muslimin al-'ammata, harta itu digunakan untuk kemaslahatan muslimin secara umum. 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, digunakan untuk kemaslahatan muslimin secara umum. Wathani, kedua, lidawi qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hum banu Hashim wa banu Al-Muttalib, untuk kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mereka Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ju'ila lahumul khumus makana as-sadaqati fa innaha la tahillu lahum, ditetapkannya 1/5 untuk mereka kerabat Rasul, maka nasadaqati, sebagai ganti dari sedekah, karena sedekah itu tidak halal untuk mereka. Kerabat Rasul itu tidak halal menerima apa? Sedekah. Maka mereka mendapatkan bagian 1/5 dari ghanimah sebagai gantinya. Wasalis, ketiga, lil auladil ladina mata abauhum wa hum duna sinnil bulugh, untuk anak-anak yang orang tua mereka meninggal sementara mereka belum dewasa. Arabi', keempat, lil masakin alladina la yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatahum, untuk orang-orang miskin yang mereka tidak memiliki apa yang dapat mencukupi mereka dan dapat memenuhi kebutuhannya. Wal khamis, yang kelima, lil musafir alladhi inqata'at bihin nafaqah, untuk musafir yang sudah habis perbekalannya. Nah, ini 5 golongan yang mendapatkan 5 dari sisa ghanimah. 4/5 untuk orang-orang yang berperang, yang mereka hadir di medan perang. 1/5 sisanya untuk 5 golongan tadi. Ya, untuk Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Dikemanakan? Digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Kemudian yang kedua, untuk kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Hashim, Bani Muttalib. Ya. Dan itu sebagai ganti dari apa? Sedekah. Ditetapkanlah untuk mereka 1/5 dari ghanimah, karena mereka ini tidak halal menerima apa? Sedekah. Yang ketiga, untuk anak-anak yang para orang tuanya meninggal dunia. Ada yang ayahnya berangkat jihad meninggal, anak yatim ya, yang mereka masih belum dewasa, dunna sinnil bulugh, masih belum dewasa. Kemudian berikut yang keempat, untuk siapa? Al-masakin, orang-orang miskin yang mereka tidak punya perbekalan yang cukup dan tidak memiliki sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang terakhir adalah untuk siapa? Musafir yang habis perbekalannya, in qata'at bihin nafaqah. Lalu kata Allah, in kuntum muqirrina bi tauhidillah muti'ina lahu. Ini semua ketetapan yang sudah dijelaskan tadi soal pembagian dan distribusi ghanimah itu, jika kalian memang mengakui keesaan Allah dan taat kepadanya, mukminin, beriman, bima anzala ala abdihi Muhammad, kepada apa yang telah Allah turunkan kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal ayat, dari ayat-ayat, wal madadi, dan bantuan-bantuan, wan nasri, dan pertolongan, yauma farraqa bainal haqqi wal batil, di hari Allah pisahkan antara yang hak dengan yang batil, bi badrin, yaitu pada perang Badar. Yaumal taqal jam'ul mu'minin wa jam'ul musyrikin, di hari bertemunya golongan mu'minin dan golongan musyrikin. Wallahu ala kulli syai'in qadir, la yu'jizuhu syai'un. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang dapat melemahkannya apapun itu. Ya. Nah, jadi kalau mau mengikuti aturan yang Allah tetapkan soal ghanimah, ikuti ini. Ya. Kalau memang kalian mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasul. Kalau kalian mengaku beriman bahwa kemenangan kaum muslimin ketika mendapatkan ghanimah yang besar itu semata-mata karena pertolongan dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Karena kalau bukan karena itu, ya, kaum mukminin tidak akan mendapatkan kemenangan. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-42. Idza antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa. Wa hum bil udwatil quswa. War rakbu asfala minkum. Walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'adi, walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Yaitu ketika kalian berada di pinggir lembah yang dekat, wahum bil udwatil quswa, sementara mereka orang-orang kafir, musuh-musuh kalian ada di pinggir lembah yang jauh. Warrakbu asfala minkum, sedangkan kapilah dagang ada di bawah kalian. Ini proses awal mula ya bertemunya dua pasukan, dua golongan mukminin dan musyrikin dalam peristiwa perang apa? Badar. Ya. Kaum muslimin ada di dekat di lembah yang dekat, maksudnya dekat dengan kota Madinah. Sementara orang-orang kafir ada di satu lembah tapi jauh dari kota Madinah. Sedangkan kafilah dagang sudah dekat di bawah kaum mukminin. Walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad. Lalu kata Allah, kalau seandainya kalian yang menentukan kesepakatan hari peperangan, niscaya kalian akan berselisih ketika menentukan hari itu. Walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula, tetapi Allah lah yang menentukannya. Ya. Karena Allah akan menetapkan satu perkara yang mesti dilakukannya. Liyahlika man halaka an bayyinatin, agar orang-orang yang binasa itu binasa di atas kejelasan. Dan agar orang-orang yang hidup, hidup di atas bayyinah, di atas kejelasan. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah. Jadi hari peperangan Badar itu tidak ditentukan oleh kaum mukminin. Itu terjadi begitu saja. Ya. Saat kafilah dagang melintas di dekat kota Madinah, dan itu didengar oleh kaum mukminin. Ya. Jadi pada awalnya memang tidak dipersiapkan sedemikian rupa ya, untuk melakukan peperangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan segala hikmahnya ingin menetapkan satu perkara yang memang harus Allah tetapkan. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya. Dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Dan ternyata Allah ingin memperlihatkan bahwa yang binasa itu betul-betul binasa di atas kejelasan, tampak bukti kebinasaannya begitu. Dan Allah ingin memperlihatkan bahwa yang tetap hidup itu akan tetap hidup di atas kejelasannya, betul-betul ada bukti ya, kehidupannya. Tafsirannya akan kita baca pada pertemuan mendatang. Nah, sampai di sini kajian kita, dan seperti biasa sebelum ditutup